Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatul ummah yang disyarah oleh al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kita ulangi sedikit halaman 95 itu yang bawah. Kata beliau, wa idza nadarna ila hadhihi al-arkan al-khamsah nara anna kulla wahidin yata'allaqu bi janibin hamin min al-insan. Apabila kita perhatikan lagi kepada rukun Islam yang lima ini, niscaya kita akan melihat bahwasanya masing-masing rukun itu ada keterkaitan dengan sisi yang sangat penting yang ada pada manusia. Kata beliau, wa anna kulla wahidin fi zawiyatin, dan bahwasanya masing-masing sudut, nah barakallahu fikum, atau masing-masing salah satu tersebut di sudut-sudut yang ada, yukawinu rukunan qawiyan wa amudan syadidan li baitil Islam alladhi ya'wi ilaihi mu'min, yaitu tersusun padanya pondasi yang sangat kuat dan tiang yang sangat kuat untuk rumah Islam yang orang mukmin kembali kepadanya. Karena agama Islam dibangun di atas lima pondasi ini. Bunyan Islamu ala khamsin, agar Islam dibangun di atas lima perkara. Lima perkara tersebut yang dikenal dengan rukun Islam. Syahadatain. Kemudian apa? Menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Lima rukun tersebut kata beliau saling menguatkan dan sangat erat keterkaitannya dengan manusia. Fa kalimatus syahadati tastahwit 'alal qalb wa tadhhar atharaha 'alal jawarih. Maka kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kalimat syahadah tersebut meresap dan menyusup serta masuk kepada hati, masuk ke dalam hati manusia. Setelah masuk bagaimana? Wa tadhhar atharaha, dan akan nampak pengaruhnya setelah dia mengucapkan syahadatain. Itu nanti nampaknya alal jawarih, nampak pada anggota badannya. Jadi bukan sekedar ucapan saja. Nanti kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kok dia nyembah berhala, nyembah patung, nyembah kuburan, berarti dia belum bisa menerapkan konsekuensi keharusan daripada kalimat syahadatain. Nampaknya pada perbuatan tersebut. Tapi kalau belum berbuat kan enggak nampak. Kalau hanya ucapan belum diterima. Keyakinan saja belum sempurna, tapi harus ucapan, keyakinan, perbuatan. Perbuatan itulah yang disebut dengan apa? Pengaruh yang dihasilkan daripada syahadatan tadi itu, nampak pada perbuatannya. Kita lihat. Wassalatu tata'allaqu bi jami'il a'dha, dan salat itu ada keterkaitan dengan seluruh anggota badan yang ada. Mulai dari apa? Mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Coba antum rasakan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, anggota badan kita secara dia langsung tergerak, mulai dari jemari terasa, kemudian persendian dan yang semisalnya. Kata beliau, bil idhafati ila kauniha as-silata al-wasiqah bainal 'abdi wa khaliqih, ditambah lagi keadaan salat tersebut adalah keadaan yang apa, yang dia itu merupakan ilaqah as-silah, yaitu menghubungkan atau penghubung yang sangat kuat antara hamba dengan penciptanya. Jadi kalau sholat jangan main-main, yang serius sholatnya, jangan melirik kanan, melirik kiri, atau banyak gerakan-gerakan yang tidak ada kepentingan, hindari. Sholat fokus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pandangannya ke arah sujud, utamakan, maksimalkan pandangannya ke arah sujud. Kalaupun di depan itu masih tidak masalah, kanan, kiri, atas, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum wa na'am. Tapi yang afdal mengarah ke arah sujud tadi itu. Fokus karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ikatan keterkaitan yang sangat kuat antara hamba dengan penciptanya adalah salat. Salat inilah pemisah antara apa? Orang kafir dengan orang mukmin. Ya enggak? Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa baina al-kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah perjanjian perdamaian atau semisalnya, pemisahnya, pembedanya antara orang kafir dengan orang muslim adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ini kalau salat apa? Bisa dikatakan salat seluruhnya, satu salat saja berbahaya dia tinggalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Man taraka al-asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat al-asr, salat asar saja, sungguh amalan sudah terhapus. Padahal satu salat, apalagi kalau semua salat. Ini perlu kita perhatikan baik-baik, barakallahu fikum, na'am. Karena sebagai tolak ukur kebaikan, ya kan? Kalau salatnya baik, nanti di akhirat dia akan apa? Amalannya bisa terhitung baik semuanya. Kalau salatnya jelek, terhitung nanti amalan jelek semuanya gitu. Sehingga sebagai bisa dikatakan barometer ukuran juga salat ini. Nah, cuman di dalam berdakwah salat ini adalah nomor 2. Lah kok bisa? Pertama tauhid. Orang salat tanpa tauhid enggak terima salatnya. Ya enggak? Oleh karena itu dakwah pertama kali tauhid. Paham ya? Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barulah itu nanti didakwahkan padanya untuk salat. Nah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat tanpa diiringi dengan tauhid, salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke mana? Ke negeri Yaman. Rasulullah enggak mengatakan ajari mereka salat. Paham ya? Tapi apa yang Rasulullah katakan kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal? Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadah alla ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali kamu jadikan untuk mendakwahi mereka persaksian syahadatain. Bayangkan itu. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah yang pertama kali. Setelah itu nanti baru salat, zakat, puasa, haji. Karena ukurannya tauhid tadi itu. Orang sholat walaupun sholatnya masya Allah bagus, tapi dia masih nyembah berhala, nyembah patung, meminta kepada kuburan, meminta kepada mbah fulan, mbah alan misalkan, agar dilancarkan rezekinya atau agar mendapatkan kekayaan atau semisalnya, masih perlu dikoreksi lagi. Paham ya? Dikhawatirkan sholatnya tidak diterima kalau dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Kita lihat di sini kata beliau, wayati dauru tawthiq silah binnas, dan akan datang perputaran penguat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, wadzalika min khilali daf'iz zakah minal aghnia ila fuqara. Masyaallah. Ini keterkaitan hubungan rukun Islam, perhatikan baik-baik ini. Dan datang perputaran penguat hubungan, tawthiq penguat asilah hubungan binnas, hubungan antara manusia. Wadhalika kapan? Yang demikian itu terjadi min khilali daf'iz zakah, yaitu di selah-selah membagikan zakat. Orang-orang fuqara senang dapat zakat dari orang-orang kaya. Terhubung akhirnya, ya enggak? Terhubung akhirnya antara orang-orang kaya dan orang-orang yang fakir, yang mereka mendapatkan apa? Zakat tersebut. Minal aghnia ilal fuqara. Karena zakat itu diambil dari apa? Tu'khadhu minal aghnia wa turaddu nan ilal fuqara. Kan itu. Diambil dari orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang fakir. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah-sedekah, zakat harta atau yang semisalnya di antaranya yang berhak untuk mendapatkannya adalah fuqara wal masakin. Ataupun zakat harta jelas 8 asnaf, 8 orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, bisa dilihat sendiri dalam surat apa itu At-Taubah itu. Na'am barakallahu fiikum ya na'am. 8 orang, 8 asnaf yang mereka mendapatkan zakat harta. Adapun zakat fitrah pendapat yang rajih hanya fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Jadi para ulama membedakan antara pembagian tersebut walaupun ada perselisihan. Na'am. Ikhwan fi din azdani wa azakumullah, kita lihat sini. Summa innal insana mu'allafun, itu kurang hamzah kalau tidak salah itu bacanya, kalau mu'allaf itu susah itu. Mu'allafun. Itu kurang hamzah itu ya. Summa innal insana mu'allafun min ruhin wa jismin wa min safa'in wa syahwatin. Kemudian manusia disusun dari ruh dan juga jism. Paham ya? Manusia itu ada jism badan, ada rohnya juga. Coba kalau cuma badan tanpa roh, bisa dikatakan enggak hidup kan itu istilahnya. Dalam artian manusia itu tersusun dari ruh dan juga badan ini. Kemudian apalagi wa min safa'in syahwah. Ada orang itu yang suci, bersih, maksudnya dalam artian orangnya masih belum terkotori dengan pemikiran-pemikiran atau istilahnya orangnya itu bisa dikatakan tabiatnya baik. Wa syahwah, dan ada juga orang yang memiliki syahwah dalam artian dia lebih mungkin mengedepankan hawa nafsu atau semisalnya. Falau turikal insan, kalau seandainya manusia dibiarkan begitu saja, la adda dzalika ilal bu'di 'anillahi ta'ala. Niscaya akan menghantarkan manusia tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya yang namanya apa tadi? Salat, zakat. Itu fungsinya agar mempererat hubungan-hubungan antara hamba dengan Allah taala dan hamba dengan hamba yang lainnya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Walidzalika syuri'a shaum, oleh karena itu disyariatkannya puasa ini. Nah, kenapa kok puasa sebagai bahan untuk manusia itu nan saling merapat dan juga saling bertemu atau berkumpul atau misalnya kalau puasa itu kan nanti kalau malamnya ada salat tarawih. Ada salat tarawih yang mereka dianjurkan disyariatkan untuk apa? Salat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin kalau memungkinkan itu. Nah, kita lihat walidzalika syuri'a shaum, oleh karena itu disyariatkannya puasa, tujuan diantaranya karena manusia punya ruh, punya jasad tadi itu, litasfiyati ruhihi wa tasfiyati nafsihi wa saqliha. Ini, nah, artinya apa? Tujuannya untuk mensucikan, mensucikan ruhnya dan mensucikan dirinya, dan juga untuk memperbarui ini, memperbaharui nam hati tersebut. Nah, karena diperbaharui dengan adanya puasa tersebut, kan gitu. Nah, wa ba'da an imtala'a al-qalb bil iman wal jawarih wal khusyu' lillahi ta'ala, kata beliau, dan setelah hati itu dipenuhi dengan keimanan dan juga anggota badan serta dia sudah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sukhiratil amwal lima yuridu Allah taala, harta-harta itu ditundukkan, diberikan kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Ya kan itu, na'am barakallahu fikum. Ini termasuk apa? Bentuk bahwasanya keterkaitannya sangat kuat rukun Islam yang lima itu dengan na'am barakallahu fikum manusia. Kita lihat di sini. Yakni setelah itu bagaimana? Setelah orang punya harta banyak, punya harta yang melimpah, bukan berhenti sampai di situ. Kata beliau, yakni dauru taqwiyatir rawabit al-istima'iyah bainal alam islami. Datanglah perputaran untuk menguatkan keterikatan, keterkaitan apa? Na'am barakallahu fikum, ke masyarakatan antara na'am barakallahu fikum Islam seluruh dunia. Dengan cara apa? Zakat. Kan itu. Nah, karena harta sudah banyak melimpah, otomatis nanti akan apa? Tersusun, terkumpul, semakin erat hubungannya diantaranya dengan adanya zakat tadi itu. Naam. Ewa. Cuman apa? Nanti setelah itu ada yang lebih kuat lagi. Kenapa? Karena zakat mungkin masih di kampung, masih di negaranya masing-masing. Nanti ada yang lebih kuat lagi, mereka berkumpul, bertemu dari seluruh penjuru dunia, yaitu ketika apa? Haji. Iya atau tidak? Ketika haji mereka bertemu, berkumpul dari seluruh dunia, bisa dikatakan itu. Kita lihat, wadzalika min khilali mu'tamarihim al-kabir al-hajj alladhi ya'ti ilayhi an-nas min kulli fajjin 'amiq. Yang demikian itu terjadinya penguat keterikatan antara dunia Islam, seluruh dunia Islam, seluruh dunia terjadi di setelah-setelah apa? Nah, konferensi atau pertemuan mereka yang besar. Paham ya? Pertemuan mereka yang besar yaitu haji. Ya enggak? Nah, kenapa? Ketika haji atau saksikan coba. Datang manusia dari seluruh penjuru dunia. Disitulah nanti mereka bertemu, berkumpul. Bukan hanya negara saja, seluruh dunia. Kan gitu? Nah, seluruh dunia umat Islam kalau haji kemana coba? Kemana coba hajinya kemana? Hah? Ke Baitullahil Haram. Ke Baitullahil Haram Mekah. Kan gitu? Na'am barakallahu fikum wa na'am. Walaupun setelah ada oknum yang jahat, Syiah Rafidah, mereka membuat Ka'bah tandingan. Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam sejarahnya, dalam tarikh mengenai Syiah Rafidah. Di Iran mereka membuat apa? Ka'bah tandingan. Setiap tahunnya orang berhaji ke sana, orang Syiah tapi ya. Nah, barakallahu fikum keliling, kemudian setelah itu nanti mereka ziarah ke kuburannya pembunuhnya Umar Khattab. Siapa itu? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kuburannya dibangun, dibesarkan, bahkan tulisi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu, bayangkan itu. Padahal yang bunuh siapa? Umar Khattab. Itu sejarahnya kalau antum bisa melihat kitabnya, ada itu kitabnya ketika di Damaskus itu, di perpustakaan Damaskus itu kan bisa dikatakan lengkap kitabnya. Jadi masalah Syiah itu banyak sekali pembahasannya. Di antara yang paling menonjol dan bagus sekali, lillahi tsumani tarikh. Nah, itu yang menulis itu adalah sayyidnya, pemimpin Syiah tobat. Dan dia yakin kalau menulis itu pasti dibunuh. Ternyata kalau tidak salah itu di mukadimahnya, beliau pun juga meninggal karena apa? Di antaranya dibunuh oleh Syiah sendiri. Karena dia bongkar itu loh, membongkar kesesatan Syiah. Membongkar apa? Kesesatan Syiah. Yang bongkar ini pentolanya atau bisa dikatakan pembesarnya mereka sendiri. Tobat tapi ya. Nah, barakallahu fikum wa na'am. Lillahi tsumma litarikh. Itu kalau mau lihat, mungkin kalau di Indonesia ulalan dijual atau belum? Biasanya ini masih berbahasa Arab ini istilahnya ya. Itu kalau melihat judulnya tadi Lillahi tsumma litarikh, itu bagus sekali. Bahas tuntas masalah Syiah. Bagaimana Al-Khumaini? Fatwanya yang sangat leneh Al-Khumaini, masalah mut'ah, masalah na'am barakallahu fikum na'am. Allah musta'an boleh menikah dengan laki-laki, bayangkan. Bayangkan boleh menikah dengan laki-laki kalau di suatu tempat enggak ada perempuan sama sekali atau sulit mendapatkan perempuan, boleh bagi dia menikah sama laki-laki, bayangkan itu. Fatwa yang sangat leneh. Fatwa yang tidak bersandarkan dengan dalil. Itulah Syiah Rafidah. Allahul musta'an. Ini sekedar faedah bahwasanya orang Syiah Rafidah mereka membuat Ka'bah tandingan. Dulu sudah pernah atau belum dulu? Pernah di Sana'a, ibu kota Yaman. Sana'a itu dulu pernah dibikin Ka'bah tandingan zamannya Raja Abroha. Tujuannya apa? Agar mereka itu orang-orang yang ada di Makkah atau Madinah atau sekelilingnya itu pusat perdagangan bisnisnya itu agar larinya ke Yaman. Paham ya? Nah, karena bisa dikatakan nanti kalau mereka pada haji ke situ kan bisa dikatakan kaya nanti itu. Tapi mereka sudah pada tidak percaya lagi dengan Abroha. Bahkan ada salah satu lelaki Quraisy datang langsung masuk ke Ka'bah bikinan tadi itu, dia buang air besar di situ. Marahlah Abroha. Kisahnya sudah kita sebutkan dulu ya, secara globalnya. Abroha marah, mengatur siasat, menyusun kekuatan untuk apa? Menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Itulah kisah tragedi, dan antaranya apa? Mengenai apa? Kisah yang dikenal dengan Amun Fil, tahun gajah. Kisahnya tentunya tidak di sini pembahasannya. Suatu ketika nanti kalau sempat kita baca dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, itu berkaitan masalah Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Naam. Kita lanjutkan. Wa yumkin an yu'abbar atau an yu'abbar 'anil arkan bi anna kalimat asy-syahadah imtihanul qalb. Mungkin juga diungkapkan mengenai rukun-rukun Islam ini bahwasanya kalimat syahadah, kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kalimat syahadah tersebut mungkin saja diungkapkan itu sebagai apa? Imtihanul qalb, ujian untuk hati. Ya enggak? Jadi ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu menguji hati. Hatinya itu setia enggak dengan ucapan tersebut atau dengan sekedar ucapan saja? Karena orang-orang kufar Quraisy ketika diseru oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena tahu makna konsekuensi daripada atau konsekuensi daripada makna la ilaha illallah, tahu gitu loh keharusannya. Apa keharusannya? Meninggalkan seluruh berhala. Mereka enggak mau. Pengennya terkadang hari ini nyembah ini, besok nyembah itu, sehingga ada Allah, Uzza, wal Manat, itu berhala banyak sekali. Naam. Sampai-sampai mengatakan aja'al al-ilaha illallah wahida. Sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an Karim. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Ngayal mereka. Disuruh, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Apa kata mereka? Aja'al al-ilaha illallah wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah yang banyak, berhala-berhala yang banyak ini dijadikan satu ilah saja? Maksudnya itu mereka harus meninggalkan berhala itu. Enggak mau mereka. Faham makna la ilaha illallah. Karena apa makna la ilaha? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya an-nafyu wal itsbat. Dua rukun itu. Jadi konsekuensinya mereka meninggalkan berhala-berhala. Enggak mau mereka orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam musuhnya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wassalatu imtihanul a'dha wa mada istita'atil 'abdi tanziman naslihi wa awqatihi. Salat itu ujian untuk anggota badan. Nah, sejarah mana gitu ya? Sejarah mana kemampuan seorang hamba untuk menyusun dirinya dan waktunya? Ya enggak, orang diuji dengan salat ini. Coba bayangkan orang-orang yang kuat, badannya kekar, pendek kekar, pendekar ya. Nah, barakallahu fikum, pusat masyaallah. Lari maraton enggak usah nanya sudah. Berbelan tiap hari. Kemudian olahraga enggak usah nanya, tapi melangkahkan kakinya menuju ke masjid, jarak cuma 1 meter berat bagi dia. Ujian. Ujian atau bukan? Ujian rumahnya di belakang masjid. Dia tinggal bela aja sampai ke masjid, enggak mau. Berat. Padahal bisa dikatakan dia juara kelas berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah mustahil ujian. Tapi terkadang orang yang masya Allah kurus badannya, tapi sehat, tapi dia berangkat. Bahkan ada juga yang buta berangkat. Karena yang menjadikan ukuran dia itu berangkat, kuat imannya. Bukan semata-mata apa? Badannya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Jadi kuat imannya, karena imannya kuat walaupun badannya kurus, dia tetap melaksanakan nah barakallahu fikum perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut apa? Salat itu ujian anggota badan. Untuk melihat betapa jauhnya jarak, jarak kemampuan dia itu betapa jauhnya dilihat kemampuan seorang hamba untuk menyusun mengatur dirinya dan waktunya. Kalau orang tidak bisa ngatur waktunya, bertabrakan terus dengan kerjaannya. Terutama orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang kerja bangunan atau semisalnya, biasanya kalau waktu asar itu kan wahni nanggung ini, adungan semennya belum habis nanggung katanya, akhirnya diselesaikan dulu sampai jam 5 itu baru sholat asar. Allah musta'an. Padahal berseberangan bertabrakan di situ. Nah, Allah musta'an. Ujian itu kita lihat sini. Wa anna zakata imtihanul insan fi malihi. Zakat juga ujian, menguji manusia terhadap hartanya. Orang yang pelit bagaimana? Mana ada mereka mau mengeluarkan hartanya? Eman-eman. Padahal cuma berapa? Yang sudah kemarin kita sebutkan 2,5% saja itu. Nah, barakallahu fikum. Sebanyak apapun hartanya kalau sudah mencapai nisabnya 2,5% kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Bisa dikatakan ringan sebenarnya. Cuma kalau orang belum terbuka hatinya, eman-eman menurut mereka itu. Padahal sudah kita lewati disebutkan oleh para ulama, orang itu ketika bersedekah, berinfak atau berzakat, itu bukan mengurangi hartanya sebenarnya. Justru akan semakin menambah hartanya, akan tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa shaumu imtihanun li madza qudratihi 'ala tarkis syahwat li ajli khaliqihi wa maulahu ta'ala. Dan puasa juga ujian untuk mengetahui na'am jarak atau batasan kemampuan dia untuk meninggalkan apa? Syahwat, keinginan-keinginan. Ingin makan, dia tahan. Ingin minum, dia tahan. Ingin berbuat maksiat, dia tahan. Karena puasa tadi itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala dan pelindungnya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini khusus. Ya kan? Kullu 'amali bani adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, semua amalan Bani Adam untuk dia. kecuali puasa. Puasa ini untukmu kata Allah Ta'ala, khusus. Naam. Dan akulah yang akan balasnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang yang berpuasa itu pun apa? Masuk ke surga melalui pintu yang khusus. Pintu apa? Pintu apa Akhadir Ghafur? Pintu yang dimasukin khusus orang-orang yang berpuasa saja. Surga. Karena memiliki 8 pintuan itu. Ya enggak? Ah Muhammad? Ayo, yang ditanya aja ya. Antum? Apa? Al-Qadar. Al-Qadar. Wah itu malam Lailatul Qadar lain lagi. Lah bahasa insyaallah. Pintu apa antum? Antum? Lupa juga? Antum? Lupa juga? Lah bahasa insyaallah. Antum? Ar-Ramyan. Jangan lupa, ya kan? Bahwasanya inna fil jannati na barakallahu fikum samaniyata abwabin. Sesungguhnya surga itu ada 8 pintu. Paham ya? Na barakallahu fikum wa fiha babun sama Ar-Ramyan. Di situ ada pintu dinamakan Ar-Ramyan, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu Ar-Ramyan. Khusus bagi orang yang berpuasa, bayangkan itu. Dikhususkan. Kelihatannya di dunia, masya Allah, bau mulutnya enggak sedap, bau. Tapi aku enggak perlu apa? Enggak perlu khawatir, wahana enggak enak. Jadi harus enggak puasa, harus dirawat bau mulutnya atau semisalnya. Enggak usah khawatir. Apa kata Rasulullah SAW? La khuluf famis sa'il adniyabu. Na barakallahu rihan indallah min rihil misik. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Sungguh-sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah Ta'ala nanti lebih wangi daripada bau mistik. Bayangkan itu. Bagi orang berpuasa. Ini keutamaan tersendiri barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Wa annal hajja imtihanun limada qudratihi ala tahammulil mashaq wa ti'alis safar wa at'ab. Ini yang benar at'ab ini. Ini kurang hamzah juga ini. Ya benar. Kurang hamzah juga itu yang benar ya. Ayo. Ana ulangi lagi. Wa annal hajja imtihanun limada qudratihi ala tahammulil masyaqi wa at'abis safari fi sabilillah ta'ala. Haji juga ujian. Ujian untuk menguji sebatas mana jarak kemampuan hamba tersebut untuk memikul beratnya. Ya kan? Beratnya untuk haji, berat apa enggak haji itu? Mengeluarkan biaya yang banyak, berat. Kalau haji plus bukan hanya 100 lah, 100 juta lebih. Mungkin 100 juta sekianan itu. Itu haji plus istilahnya gitu ya. Berat. Nah, ada orang kalau enggak mau peduli tentang itu, dia enggak mau haji walaupun hartanya MM-an istilahnya gitu. Namlah musta'an. Wa at'ab as-safar fi sabilillah, dan juga capeknya ketika safar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena haji juga termasuk apa? Safar jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujian semuanya. Ujian untuk menguji hamba tersebut. Coba antum saksikan orang-orang yang kaya yang mereka tidak terbuka hatinya, itu walaupun hartanya melimpah, bisa dikatakan MM-an atau lebih, itu enggak terpetik sama sekali untuk haji, untuk umrah. Ana pernah nyoba satu orang, tapi enggak usah sebutkan namanya, orang awam. Nah, barakallahu fikum, dia bisa dikatakan hartanya banyak, sapinya enggak usah nanya, sapi itu, lembu. Banyak gitu ya. Kenapa antum enggak umrah atau haji? Sebenarnya ana ini kalau umrah pun mampu, 5 kali pun siap, tapi untuk saat ini belum siap katanya. Belum siapnya itu ternyata apa ya? Itu tadi itu diantaranya. Badannya sehat padahal. Paham ya? Namun karena belum terpetik tadi, belum ada keinginan katanya. Padahal saat itu mungkin bisa gitu istilahnya. Itulah hidayah itu sangat penting barakallahu fikum. Ketika belum mendapatkan hidayah, merasa harta itu eman-eman untuk dikeluarkan. Allahumma musta'an barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa apa? Nah, senantiasa di atas hidayah tersebut. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, maka natu la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah, kedudukannya bagaimana la ilaha illallah tersebut? Kita lihat, fa innaha kalimatun yu'linuha al-muslimun fi adanihim wa iqamatihim wa fi khutabihim wa muhadatsatihim, wa hiya kalimatun qamat bihal ardu wassamawat. Masyaallah. Kedudukan la ilaha illallah di sisi syariat bagaimana? Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diumumkan, yang dikumandangkan oleh orang-orang muslimin ketika adzan mereka. Coba ketika adzan, ada lafaz la ilaha illallah atau tidak? Ada. La ilaha illallah ada. Dan ketika qomat mereka, ketika qomat dikumandangkan, ada enggak kalimat la ilaha illallah? Ada. Dan ketika khutbah-khutbah mereka, ada enggak la ilaha illallah? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Dan ketika muhadatsatihim, pembicaraan mereka, berbicara, ngobrol misalkan, terkadang menyebutkan seperti ini juga, la ilaha illallah. Melihat kejadian yang sangat mengharukan atau mengherankan atau mengerikan, la ilaha illallah. Muncul lagi kalimat tersebut. Naam. Kemudian apa kata beliau? Kata beliau, dan kalimat inilah yang bumi dan langit tegak dengannya. Maksudnya kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang bisa apa? Membikin tegak bumi dan langit di antaranya dengan seizin Allah SWT. Karena nanti akan hancur di akhir zaman ketika kalimat la ilaha illallah enggak diucapkan lagi, tegaklah hari kiamat. Kan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqumus saah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Ya kan? Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai kapan? Sampai di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya tinggal orang-orang jahat, tinggal orang-orang yang rusak semuanya. Lah orang-orang salafiyun kemana? Sunniyun salafiyun, sabitun misalkan, kemana mereka? Meninggal dunia. Orang-orang yang beriman setelah tragedi, kejadian sejarah yang sangat mengharukan, yaitu ketika Ya'jud wa Ma'jud sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus semacam rih, angin yang sangat lembut sekali, halus, dipermisalkan bagikan sehalus sutra. Orang-orang yang beriman semuanya yang tersentuh atau menghirup angin tersebut, na barakallahu fikum, meninggal seketika. Tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang rusak, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang intinya semuanya kejahatan. Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan. Sampai-sampai Makkah, Baitul Haram, Ka'bah dihancurkan oleh sosok yang sangat kecil, pendek, paham ya? Hitam warna kulitnya. Siapa yang menghancurkan tersebut? Dhu Suwaiqah. Suwaiqah itu tasbir Saqah. Saqah kan betis. Suwaiqah berarti betis kecil. Dhu Suwaiqatain, orang yang memiliki dua betis kecil. Dari mana asalnya? Dari Habasyah, Ethiopia. Ethiopia itu negara. Paham ya? Identiknya kulitnya kulit hitam. Berkulit hitam mereka. Paham ya? Jadi disebutkan dalam penjelasannya itu, sudah hitam, kecil, kemudian apa? Dua betisnya kecil, paham ya? Tapi apa? Menghancurkan Ka'bah, bayangkan, enggak sembarangan. Dulu ada pernah ingin dihancurkan oleh siapa? Abroha, yang tentaranya dikenal tentara besar, enggak sembarangan, tentara pasukan gajah. Gajahnya Abroha sendiri paling besar. Siapa nama gajahnya Abroha? Mahmud. Kalau ini hafal ya, Mahmud sering sebutnya. Gajahnya Abroha Mahmud, paling besar. Itu pun gak mampu menghancurkan, bayangkan. Tapi nanti di akhir zaman, Dhu Suwaiqatain ini yang Rasulullah sabdakan, yukharibul ka'adah yawmal qiyamah, Dhu Suwaiqatain min al-Habasyah. Awkama qala Nabi SAW. Artinya apa? Nanti dari kiamat, Ka'bah akan dihancurkan oleh Dhu Suwaiqatain dari Habasyah, dari Ethiopia. Nah, barakallahu fiik, dihancurkan. Batu-batanya dicabut satu persatu. Gak ada satupun yang istilahnya mengatasi atau menghalau, enggak ada. Karena apa? Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, gitu loh. Adanya orang jahat semuanya, kerusakan semuanya. Nah, saat itu tegak hari kiamat, wal iyadu billah. Naam. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup dalam keadaan menyaksikan hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna syarran nas 'indallahi man adraka as-sa'ah atau man yudriku as-sa'ah wa hum ahya." Man yudrikuna as-sa'ah wa hum ahya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sejelek-jelek manusia di sisi Allah taala adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Lah kenapa dikatakan sejelek-jelek manusia? Enggak ada lagi orang beriman. Tinggal orang jahat semuanya itu. Allah musta'an. Oleh karena itu ini bagus sekali penjelasannya ini. Kalimat tauhid adalah kalimat yang apa? Yang bumi dan langit tegak dengannya. Karena kalau hari kiamat kan berjatuhan semuanya. Gugur, namanya hancur kan itu istilahnya. Kita lihat. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat, dan juga diciptakan seluruh makhluk-makhluk dalam rangka untuk apa? Merealisasikan, mewujudkan dan juga menerapkan kalimat la ilaha illallah. ilaha illallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Beribadah diantaranya apa? Yaitu tadi, harus menerapkan, merealisasikan, mewujudkan keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Naam. Wa biha arsalallahu rusulah. Dan dengan kalimat tauhid inilah Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jadanibut tauhid. Artinya apa? Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa yang disuruhkan? Agar mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkan tauhid. Itu makna apa? An-nafyu wal isbat la ilaha illallah. Kita lihat lagi. Wa anzala kutubahu wa syara'a syara'ahu. Dan dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dan mensyariatkan syariat-syariatnya. Wa li ajliha nusibatil mawazin. Dan juga dengan apa? Dengan sebab kalimat la ilaha illallah ditansapkannya, ditetapkannya timbangan-timbangan. Coba bayangkan, orang yang sudah bisa dikatakan menyerah, pasrah dia, melihat catatan amalan kejelekannya 99 catatan yang masing-masing catatan sejauh mata memandang, pasrah dia, wah dah pasrah dia, mau gak mau udah binasa dia. Ternyata dia masih punya pitoko, kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ditimbanglah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kartu tadi itu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah dengan 99 catatan amalan kejelekan. Ditimbang ternyata apa? Kalimat la ilaha illallah yang lebih berat. Selamatlah dengan apa? Kalimat tadi itu. Bayangkan ini. Satu kalimat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dengan itu semuanya. Wa wudi'atid dawawin, dan juga diletakkan dawawin, lembaran-lembaran amalan. Wa qama suqul jannah wan nar, dan juga tegak pasar surga dan neraka. Nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Karena di sana ada pasar-pasar penduduk surga, kan itu. Nah, kalau neraka jelas posisinya apa? Mereka terazab, walaupun kalau seandainya berkumpul pun terazab sama mereka, enggak merasakan nikmat sama sekali. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, kalau ini yang dimaksud adalah apa? Pasar, memang kalau surga ada pasarnya ya. Tapi nanti kita lihat lagi soalnya di sini tulisannya suq. Suq kan pasar. Nah, cuma kalau pasar surga memang, tapi kalau pasar neraka itu wal alam. Paham ya? Nah, yang jelas kalau pasar surga ada. Jadi mereka itu setiap hari Jumat mereka berkunjung ke pasar-pasar surga itu, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing berada di kamarnya masing-masing. Dalam riwayat seperti itu. Kemudian yang laki-laki setiap kali melihat tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Nah, seperti itu. Adapun kalau pasar neraka wal alam. Cuma tulisannya di sini kayak gitu. Ayo. Nah, cuma nanti kalau ada makna yang lain ya kabarkan saja nanti. Ayo, kita lihat. Wa biha inqasamatil khaliqah ila mu'minin wa kuffar. Dan dengan kalimat tauhid terbagilah makhluk-makhluk ini, ada yang mu'minin, ada yang kuffar. Ya kan? Ada yang mu'minin, ada yang kuffar. Naam. Tapi kalau kita maknakan misalkan penduduk surga dan neraka mungkin lebih tepat. Ya enggak? Dengan sebab la ilaha illallah itulah ada penduduk surga dan penduduk neraka. Ya enggak? Yang menerapkan la ilaha illallah penduduk surga. Yang mengabaikan, tidak mengucapkan la ilaha illallah penduduk neraka. Itu mungkin lebih akrab. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kalau diartikan penduduk istilahnya. Tapi kalau untuk pasar itu kan perlu dirinci lagi. Kalau pasar neraka belum pernah dengar, tapi kalau pasar surga memang ada dalilnya. Ini itu pasar-pasar surga. Nah. Kita lihat sini. Kata beliau, wa hiya mansha'ul khalqi wal amri wat tsawab wal iqab. Dan dia itu kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat apa tauhid itu? Kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat tersebut adalah sumber penciptaan, perintah, pahala dan juga enam hukuman. Sumbernya kembali ke itu, ke kalimat la ilallah. Kalau mau menerapkan, mengikuti, dapat pahala surga yang didapatkan. Tapi kalau enggan menetapkannya, kemana? Larinya kemana? Ke neraka. Pamannya Rasulullah Abu Talib. Ditalkin untuk mengucapkan la ilallah, enggak mau, neraka jadinya. Kita lihat sini. Baca di bawah itu ya. Kata beliau, wa hiya al-haq alladhi khuliqat lahu al-khaliqah wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab. Yang mana kalimat la ilallah adalah kalimat yang benar yang semua makhluk diciptakan untuknya. Dan tentang kalimat tersebut dan tentang hak-hak kalimat tersebut, pertanyaan dan juga perhitungan amalan. Bagaimana dulu menerapkan kalimat tersebut la ilaha illallah dipertanyakan. Wa 'alaiha yaqul sawab wal 'iqab, dan juga na barakallahu fikum, atas kalimat la ilallah terjadinya pahala dan juga hukuman. Tergantung bagaimana dia nah menerapkannya, dan juga kalau menerapkan melaksanakan pahala yang didapatkan, menolak, membangkang, mengingkari, maka hukuman yang didapatkan. Wa 'alaiha musibatul qiblah, dan juga dengan sebab la ilaha illallah ditetapkannya kiblat. Orang menghadap kiblat ngapain? Salat kan diantaranya. Salat menghadap kiblat karena di situ juga ada la ilaha illallah di situ. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ya diantaranya ibadah salat menuju ke arah mana? Kiblat kan itu Baitullah Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini Ka'bah ya, kembali dari sini kata beliau. Wa 'alaiha asasatul millah, dan juga atas kalimat la ilaha illallah nam terbangunlah yang namanya millah, itu agama Islam ini. Karena agama Islam itu menegakkan kalimat apa? La ilaha illallah. Wa li ajliha juridat suyuful jihad, dan juga karena la ilaha illallah tersebut dilututin, dilepaskan pedang-pedang jihad. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia bohong, kita hanya bisa menghukum secara zahirnya. Iya enggak? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sudah, pedangnya diangkat, jangan dibunuh. Karena waktu itu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika ada salah satu orang kufar yang dibunuh karena posisinya dia jihad, orang tadi mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah bin Zaid karena bayangannya atau pikirannya Usamah bin Zaid itu merasa dia mengucapkan karena takut atau karena biar aman saja dirinya. Akhirnya Rasulullah marah mengatakan, ya Usamah, aku tahu bahwa engkau la ilaha illallah. Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan, maksudnya Rasulullah itu kita menghukumi secara zahir saja. Zahirnya mengucapkan ya jangan dibunuh gitu loh. Perkara batinnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ini kata beliau ini. Dengan sebab la ilaha illallah dilepaslah pedang-pedang jihad. Wahya haqqullah ala jami' ibad, yang mana la ilallah adalah hak Allah atas seluruh hamba-hambanya. Fahiyah kalimatul Islam, yang mana la ilallah adalah kalimat al-Islam. Wa miftahu daris salam, dan kunci negeri keselamatan surga. Wa anha yus'al al-awwalun wal-akhirun, dan tentang kalimat la ilallah akan ditanya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Fala tazulu qadama al-abdi baina yadayillah, dan tidak akan geser kedua telapak hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yus'ala an mas'alatain, sampai dia ditanya tentang dua permasalahan. Pertama, mata kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Coba bayangkan kembali ke lailatul qadar ini. Wa madza ajabtum mursalin, dan apa yang kalian jawab tentang para rasul? Apakah kalian memenuhi panggilan mereka? Memenuhi dakwah mereka? Wa jawabul ula, dan jawaban yang pertama bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amalan. Jawaban yang pertama yaitu apa? Dengan mewujudkan, merealisasikan kalimat la ilaha illallah secara pengetahuan, pengakuan dan amalan. Wa jawabu tsaniyah, jawaban yang kedua, perhatikan di situ, bitahqiqi anna Muhammadan Rasulullah ma'rifatan wa qiyadan wa ta'atan, yaitu dengan mewujudkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah secara pengetahuan, inqiyadan tunduk dan patuh, wa ta'atan dan mentaatinya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fil din azza wa jalla, ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sambung insyaallah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.